terus bersama, terus bersama. Mereka berkata, hentikanlah saja, kisah cinta ini akan sia-sia. Tapi tak mengubahku, aku tahu hatiku. Memang ini tak akan mudah, tapi aku percaya, dan aku percaya padamu. Meski berjuta jarak memisahkan kita, aku percaya padamu. Mereka berkata kita tak akan bisa terus bersama, terus bersama. Mereka berkata ikanlah saja, kisah cinta ini akan sia-sia. Sungguh tak mengubahku, benar tak mengubahku. Karena aku dan kamu akan menjaga cinta. Percaya.